بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. كم مسلمين كم مسلمات، jemaah subuh yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Sahih Muslim, kitab Ar-Ru'ya, kitab mimpi, bab yang kedua. باب لا يخبر بتلعب الشيطان به في المنام. باب لا يخبر بتلعب الشيطان به في المنام. باب di sini bab sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني. باب sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melihatku di dalam mimpi maka sungguh dia telah melihatku. Barang siapa yang melihatku dalam mimpi maka sungguh dia telah melihatku. Ini bab yang kedua, dan isinya adalah potongan hadis Nabi SAW bersabda, barang siapa yang melihatku dalam mimpi maka dia benar-benar telah melihatku. Maksudnya mimpinya adalah mimpi yang benar, bahwa yang dia lihat itu benar-benar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Ats-Tsauri atau yang lainnya menjelaskan bahwa bila mana yang dilihatnya dalam mimpi itu sesuai dengan sifat Nabi. Ya, sesuai dengan sifat Nabi. Kalau seandainya berbeda maka berarti bukan Nabi yang dilihatnya. Bila mana yang dilihatnya itu sesuai dengan sifat-sifat yang dijelaskan oleh Nabi, oleh para sahabat tentang Nabi SAW, maka sesuai dengan bunyi hadis ini bahwa dia benar-benar melihat Nabi SAW. Nanti akan ada beberapa lafaz yang menegaskan tentang ini, bahwa bermimpi melihat Nabi bila mana sesuai dengan sifat-sifatnya, dengan kriteria dan ciri-cirinya, maka itu benar-benar melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini salah satu keistimewaan, salah satu kemuliaan, ya, ketika dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tidur. Dan kata-kata maka dia benar-benar telah melihatku, itu maknanya yang pertama, yang dilihatnya benar-benar Nabi, tetapi dengan ketentuan sifat Nabi yang dilihatnya dalam mimpi itu sesuai dengan sifat Nabi yang sebenarnya. Yang kedua, maka dia benar-benar telah melihatku, ini juga termasuk atau tersimpan janji. Ya, orang yang bermimpi melihat Nabi benaran itu akan melihatnya nanti di hari akhirat, akan berjumpa dengannya. Karena Nabi SAW akan diperjumpakan dengan umatnya, kecuali orang-orang yang memang dihalang-halangi untuk berjumpa dengan Nabi. Ya. Ini menurut orang yang bermimpi seperti itu, maka ini sebagai kabar gembira. Memang tidak banyak orang yang bermimpi berjumpa Nabi. Melihat tidak banyak orang yang bermimpi melihat Nabi, dan sesuai dengan ciri-ciri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila mana itu terjadi, maka yang dilihatnya benar-benar Nabi. Dan nanti alasan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena syaitan tidak akan mungkin atau tidak akan bisa meniru-niru Nabi, berupaya untuk meniru-niru Nabi. Ya, tentu akan tidak diberikan oleh Allah kemampuan untuk itu. Jadi kalau seandainya seseorang bermimpi melihat Nabi ternyata tidak sesuai, berarti hanya bunga tidur saja. Bunga tidur dan tidak ada kenyataannya. Kalau sesuai berarti benar-benar Nabi yang dilihatnya, dan ini sekaligus kabar gembira. Karena kata Nabi SAW, faqad ra'ani atau faka'annama ra'ani fil yaqidah, seakan-akan dia melihatku dalam keadaan bangun. Ini berarti kabar gembira baginya. Tentunya orang-orang yang bermimpi melihat Nabi SAW dengan sifatnya yang sebenarnya adalah keutamaan dari Allah Subhanahu Wa Taala, merupakan salah satu dari bentuk kerinduannya kepada Nabi, kecintaannya kepada Rasulullah SAW, sehingga Allah beri nikmat. Ya, makanya bab yang telah kita selesaikan, telah kita pelajari ru'yal idza qtaraba az-zaman la takadu ru'yal mu'min takdzib. Ya, wa asdaqukum ru'yan asdaqukum haditsan. Bila mana memang perilakunya, akhlaknya, pribadinya adalah pribadi orang yang beriman, yang mencintai Rasulullah SAW, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mengobati kerinduannya untuk berjumpa dengan Nabi dengan memberikan dia nikmat melihat Nabi dalam mimpi. Ya, melihat Nabi dalam mimpi. Nah, ini bab yang kedua, dan kita baca hadisnya. Hadis nomor 5864. 5864. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Abu Rabi' Sulaiman bin Daud Al-Ataki qala haddatsana Hammad ya'ni ibn Zaid qala haddatsana Ayyub wa Hisham an Muhammadin عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني. يعني بني باب yang tadi, من رآني في المنام فقد رآني, barang siapa yang melihatku dalam mimpi maka dia benar-benar telah melihatku, maksudnya melihat Nabi yang sebenarnya. Dan alasan Nabi, fa inna syaitana la yatamatsalu bi, sesungguhnya syaitan tidak dapat menjelma sepertiku, ya, meniru-niru Nabi, ya, tidak dapat, baik dia tidak bisa membentuk Nabi, karena memang syaitan diberikan kemampuan oleh Allah untuk menyerupai apapun juga, membentuk seseorang, bahkan bisa dia membentuk seseorang di zaman Nabi. Ya, di zaman Nabi, setelah Nabi SAW diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dipilih sebagai seorang rasul, dan orang Quraisy sudah kehabisan cara untuk menghentikan dakwah Nabi. Ya, sudah kehabisan cara untuk menghentikan perjalanan dakwah Nabi SAW. Bagaimana banyaknya orang yang menghentikan, banyaknya orang yang memeluk agama Islam. Ya. Sampai dilakukanlah pertemuan besar, ya, untuk memperbincangkan agendanya apa, bagaimana cara kita melenyapkan Nabi. Ya. Ketika itu hadir semua kabilah, kepala suku di Jazirah Arab atau di Mekah. Ya. Ketika itu ada seseorang yang memang karena sudah terlalu tua, sementara dia orang yang terpandang, diharapkan kehadirannya, tidak bisa hadir. Tidak bisa hadir. Maka syaitan datang menjelma seperti dia. Jadi orang ketika berjumpa dengan syaitan ini, berjumpa seakan-akan berjumpa dengan dia. Persis seperti orang tadi. Ya. Dan dia nanti akan banyak perannya dalam keputusan rapat tersebut. Sampai keputusan untuk mengepung rumah Nabi, ini malam hijrah. Mengepung rumah Nabi dipilih dari setiap suku seorang pemuda yang pemberani, yang kuat, yang tangkas, yang memiliki kemampuan luar biasa. Dan nanti mereka membentuk sebuah pasukan khusus yang nantinya tujuannya adalah untuk memberikan atau memberikan andil dan peran membunuh Nabi. Mereka semuanya sepakat bahwa setiap suku memiliki andil untuk membunuh Nabi. Jadi setiap pasukan khusus ini harus memukul Nabi, ya. Harus ada nanti perannya dalam membunuh Nabi SAW. Hatta tatafarraqa dima'uhu fil qabail. Kata yang mengusulkan Abu Jahal. Yang merekomendasi usulan ini dia. Ya, yang merekomendasi usulan Abu Jahal dia, syaitan. Ya, dan dia, ini yang kita inginkan, dia menjelma. Dan persis seperti dia. Tidak ada satupun yang mengira itu syaitan. Ya. Tidak ada yang mengira bahwa dia syaitan. Dan banyak lagi. Ya, syaitan menyerupai hewan, menjelma dengan makhluk-makhluk yang lain, dengan siapapun juga. Tetapi mereka tidak diberikan oleh Allah kemampuan untuk menjelma seperti Nabi. Nabi SAW. Ini kekhususan Nabi SAW. Salah satu dari kekhususan beliau, bahwa syaitan tidak mampu menjelma seperti dia. Jangankan di dunia nyata, dalam mimpi pun tidak bisa. Dalam mimpi datang syaitan persis seperti Nabi dan mengaku Nabi. Ya. Kalau nanti ada sesuatu yang datang, ya, dalam mimpi melihat dia mengaku Nabi, ya, bisa jadi syaitan yang tidak seperti Nabi. Orang yang menganggapnya Nabi karena mereka tidak mengenali Nabi. Ya, orang yang bermimpi, bertemu Nabi, melihat Nabi, dan ternyata bukan Nabi. Ya, bukan Nabi karena sifat-sifatnya tidak, datangnya itu syaitan. Dia menyerupai manusia dan mengaku Nabi. Tidak menjelma sebagai Nabi. Cuma yang mimpi ini karena tidak kenal ciri-ciri Nabi, menganggap Nabi. Tidak mengenali ciri-ciri Nabi, menganggapnya Nabi, dan bahkan menjadikan ini kelebihan baginya, padahal yang dilihatnya syaitan. Ya. Dan syaitan itu tidak menjelma. Tidak menjelma seperti Nabi, hanya menjelma seperti manusia biasa, cuma mengaku Nabi. Mengaku Nabi, karena yang mimpi ini tidak mengenali Nabinya, sifat-sifat dan kriterianya, dan bahkan tidak mencintai dengan cinta yang benar, maka dia menganggap itu Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan, فَإِنَّ الشَّيْطَنْ لَا يَتَمَثَّلُ بِي. Maksudnya tidak mampu menjelma seperti saya. Kalaupun nanti ada, mengaku dia, berarti dia tidak menjelma. Dia membentuk manusia biasa dan mengaku. Ya, dan dia tidak mengatakan, ini bentuk saya, bentuk Nabi. Tidak bisa dia mampu, tidak mampu dia mengatakan demikian, dan karena dia tidak mampu untuk menjelma seperti Nabi SAW. Jadi ketika seseorang melihat Nabi dalam mimpinya, ternyata bentuk Nabi yang dilihatnya dalam mimpi itu persis dengan bentuk Nabi yang ada dalam hadis-hadis Nabi yang diceritakan oleh para sahabat, berarti benar-benar itu Nabi, dan ini merupakan keutamaan, nikmat yang Allah berikan, anugerah yang Allah berikan, rasa rindu yang Allah obati, yang diobati oleh Allah dengan melihat dalam mimpi SAW, dalam mimpi terhadap Nabi SAW, dan konsekuensinya bagaimana dia bermimpi melihat Nabi sebenarnya, maka salah satu dari keutamanya nanti dia akan berjumpa dengan Nabi SAW. Di antara makna hadis ini yang dijelaskan oleh para ulama, itu hadis yang pertama, ya. Dan terkait dengan Nabi SAW ini, ya, Nabi Muhammad SAW manusia yang termulia, manusia yang paling mulia dicipta oleh Allah, diberi banyak keistimewaan, diberi banyak kelebihan. Ya, Al-Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, "Wa'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli." Ya, aku diistimewakan oleh Allah dengan lima hal, dan bukan hanya lima, banyak hadis lain yang menjelaskan yang Allah tidak berikan kepada nabi-nabi sebelumku. Di antaranya dia diutus kepada seluruh manusia. Ya, diutus oleh Allah kepada semua manusia, sementara nabi-nabi sebelumnya diutus kepada kaumnya masing-masing. Ini kelebihan. Dan Nabi mengatakan, "Nusirtu birru'bi masirata syahrin." Aku diberikan pertolongan dengan menanamkan ketakutan kepada orang-orang yang membenci dan memusuhinya, padahal Nabi SAW jaraknya dengan mereka satu bulan perjalanan. Ya. Tetapi mereka tetap takut kepada Nabi SAW. Heraklius, ya, penguasa Romawi, kekhawatirannya luar biasa. Padahal jarak Romawi dengan Madinah sangat jauh. Bukan hanya satu bulan perjalanan ketika itu. Dan dia mengatakan, kalau benar orang yang kita ceritakan ini ada, maka kekuasaannya akan sampai ke bawah kakiku ini. Kalau aku sempat untuk mencuci kakinya, maka aku akan aku lakukan. Ya, kata Abu Sufyan, nampak dari sikap beliau begitu mengkhawatirkan. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala istimewakan. Jarak yang jauh tetapi dia ditakuti. Karena agama yang dia bawa agama yang benar, agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi keistimewaan. Semua permukaan bumi ini dijadikan sebagai tempat salat, ya, untuk Nabi SAW dan umatnya, dan bisa dijadikan sebagai sarana bersuci, sebagai pengganti air tayamum, dan dihalalkan atasnya ghanimah. Ya, dihalalkan ghanimah untuk Nabi SAW, sementara sebelumnya tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dijadikan dia sujud kepadanya atau berbicara dengannya benda-benda mati seperti batu di Mekah, menangis batang tunggul kurma yang tidak ada lagi dahannya, tunggul mati ketika terpisah dengan Nabi, dia merintih bersedih. Ini keistimewaannya. Dan agamanya sampai ke seluruh penjuru dunia, ya, kemana-mana sampai agamanya. Ini juga keistimewaan yang Allah berikan. Dan Allah istimewakan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan membalas setiap orang yang mencelanya. Ya, orang yang mencela, Allah yang membalasnya. Allah tidak memberikan atau tidak menyerahkan kepada nabi pembalasannya sebagaimana nabi-nabi sebelumnya. Adapun Nabi Muhammad SAW, Allah mengatakan, "Inna kafainaka al-mustahzi'in." Sungguhnya kami yang mencukupimu untuk membalas orang-orang yang memperolok-olokkanmu. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan demikian. Walaupun nabi-nabi sebelumnya Allah Subhanahu wa taala hukum, ya, mereka-mereka yang memperolok-olokkan dan mencelanya, Allah berfirman, "Walaqad istuhzi'a bi rusulin min qablika fahaqa bil ladzina sakhiru minhum ma kanu ya'malun ma kanu bihi yastahzi'un." Sungguh telah diperolok-olok nabi-nabi sebelummu, maka mereka yang memperolok-olok para nabi itu akan mendapatkan hukuman dari Allah. "Haqa bil ladzina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un." Jadi siapapun para nabi, tetapi Allah Subhanahu wa taala mewakili nabi untuk membalas, ya, siapapun yang mencela dan mencaci makinya. "Inna kafainaka al-mustahzi'in." Dan sejarah banyak menorehkan, ya, peristiwa-peristiwa bagaimana Allah Subhanahu wa taala membalas, ya, orang-orang yang memperolok-olok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang meludahi wajah Nabi, "Ana Abu Ikrimah, ana Abu Jahal." Ya. Setelah lama dari kejadian itu, Allah Subhanahu wa taala kirimkan singa, pedang pasir, untuk menggigit lehernya. ketika itu terdengar mereka oleh kafilah ini yang di situ ada dia, ya. Lalu dia mulai khawatir karena memang Nabi ketika itu berdoa, Allahumma sallit alaihim ala fulan kalban min kilabik. Ya Allah, kirimkanlah kepada si fulan seekor hewan buas, ya, dari hewan-hewan buas ciptaanmu. Maka Allah kirimkan. Ketika itu dia sudah berusaha untuk bersembunyi dipagari oleh kawan-kawannya semua, tetapi singa ketika mereka tidur semuanya, ya, melompati mereka semua dan mencari dia sampai dia menghabisinya. Dan banyak peristiwa-peristiwa yang lain yang ditoreh dalam sejarah yang Allah Subhanahu wa taala membuktikan janjinya. Tidak seorang pun yang mencela Nabi kecuali dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang beriman, tugasnya, kewajibannya mengimani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan konsekuensi mengimani Nabi, ya, mengimani bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar utusan Allah dan dia diutus oleh Allah kepada seluruh manusia, dan syariat yang ia bawa sampai hari kiamat tetap akan ada. Tidak akan mampu dipadamkan oleh siapapun juga. Allah yang memberikan jaminan bahwa syariatnya sampai hari kiamat tetap ada. Ya. Yuriduna an yutfi'u nurallah wallahu yutimmu nurahu walau karihal kafirun. Mereka hendak memadamkan cahaya Allah, maksudnya Islam, yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi Allah tetap akan menyempurnakan cahayanya sekalipun mereka orang-orang kafir tidak menyukainya. Janji Allah Subhanahu wa taala mengimani bahwa agama yang ia bawa tetap akan ada. Nabi SAW mengatakan, لا تزال طائفة من هذه الأمة ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. Tetap akan ada kelompok yang benar, ta'ifah, ya, yang ditolong, dimenangkan oleh Allah, diberi pertolongan oleh Allah. Ta'ifatun mansurah, al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat, kelompok yang selalu ditolong oleh Allah. Ya, sampai tidak akan membahayakan mereka orang-orang yang memusuhi dan menentang mereka. Janji Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak usah khawatir. Ya. Dengan keimanan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mempelajari, mengimani, mencintai, mengikutinya, ya. Berusaha melakukan apa yang mampu dilakukan untuk membela sunnah Nabi, ya. Terutama membela Nabi SAW. Karena membela sunnahnya membela Nabi. Ya. Yang kita khawatirkan ketika di tengah-tengah kaum muslim, banyak orang yang menentang sunnahnya. Ya. Menentang sunnah Nabi SAW. Melawan dan membenci sunnahnya. Meskipun di saat yang sama mereka mengaku membela Nabi SAW. Sementara membela sunnah Nabi, membela Nabi SAW. Maka di antara usaha kita untuk membela sunnah Nabi, mempelajari sunnahnya. Ya, mempelajari hadis-hadisnya. Yang kita baca, yang kita telaah, yang kita pahami melalui syarah para ulama, nah kemudian kita terapkan apa yang mampu kita terapkan dalam kehidupan. Dalam kehidupan kita. Kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menampakkan kepada siapapun yang mencela Nabi SAW, ya, kemahakuatan Allah Subhanahu wa taala. Kan tidak akan ada yang mampu untuk melawan Allah Jalla fi'ala. Orang-orang yang mencelanya, yang mencacinya akan pasti dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin ini, ya. Kemudian kita juga melakukan apa yang mampu dilakukan selama di bawah tuntunan syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi dicela bukan hanya di zaman sekarang ini. Karikatur yang mencela Nabi itu bukan 1-2 kali kejadiannya, terus akan tetap ada sampai hari kiamat. Karena di sana sini masih banyak orang-orang yang tidak menyukai Nabi SAW, yang memusuhi Nabi. Muncul, padam, muncul, terus padam, muncul lagi. Ya, kalau kita terus bersikap atau melakukan tindakan-tindakan yang bahkan tidak dituntun oleh agama, maka akan semakin memunculkan kerusakan yang besar di muka bumi. Ya, sementara kaum muslimin masih belum menghargai sunnah Nabi SAW, masih belum mengikuti dan mentaati serta mencintai Nabi dengan cinta yang sebenar-benarnya. Ya. Sementara dia masih terang-terangan memusuhi Nabi dalam larangan Nabi. Nabi mengatakan arah ke kanan, dia arah ke kiri. Nabi SAW mengatakan jangan lakukan ini, dia juga menanggarnya. Apa urusanmu dengan aku ya Rasulullah? Ya. Kemudian mereka ya, berupaya untuk melakukan apa yang dilarang oleh Nabi untuk membuktikan bahwa mereka mencintai Nabi SAW. Ini yang perlu. Seorang Muslim itu harus cerdas, dia harus paham bagaimana sikapnya. Karena akan ditanya, memang akan ditanya nanti bagaimana cinta kita kepada Rasulullah SAW. Akan ditanya, Mada ajabatumul mursalin? Mada ajabatum? Bagaimana kalian memenuhi panggilan Nabi, seruan Nabi? Itu yang ditanya. Ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalian menyikapi seruan Nabi untuk mengibadati Allah, untuk mengikuti syariatnya dan tuntunannya? Itu yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini yang harus kita persiapkan, ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengikuti tuntunan para ulama. Mengikuti tuntunan para ulama bagaimana bersikap yang benar, ya. Dan kemudian jangan lupa terus berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menampakkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghinakan, memusnahkan, ya, menurunkan hukuman kepada mereka-mereka yang terang-terangan membenci Rasulullah SAW. Bukan kita tidak merasa bersedih dengan hal yang seperti ini. Ya, sangat malah. Siapa yang merasa orang beriman yang begitu tidak tersinggung sedikit pun ketika nabinya tercela? Tidak ada. Siapapun yang mencintai Nabi SAW pasti akan tersinggung. Tetapi dia harus introspeksi. Kenapa begitu mudahnya mereka melakukan itu? Karena kaum muslimin tidak punya kekuatan. Ya, kaum muslimin tidak mencintai Rasul SAW dalam kehidupan sehari-hari. Mereka tahu bahwa kaum muslimin juga tidak ada yang mengikuti tuntunan Nabi ketika Nabi menyuruh mereka salat 5 waktu sehari semalam. Jangankan di negeri kufar sana, di negeri kaum muslimin, di negara Islam seperti itu, di negeri di tengah-tengah kaum muslimin, sekian banyak kaum muslimin yang tidak peduli dengan salat 5 waktu sehari semalam. Padahal Nabi SAW mengatakan, ya, as-salat, as-salat, ini wasiat terakhir Nabi SAW, as-salat, as-salat, ya, perhatikan oleh kalian salat, perhatikan oleh kalian salat. Sementara kaum muslimin sama sekali tidak peduli dengan wasiat Nabi SAW. Nabi SAW sebelum meninggal dunia benar-benar memberikan peringatan tentang kesyirikan. Dia tutup wajahnya sampai dia sesak nafasnya, kemudian dibuka lagi, ditutup lagi wajahnya, kemudian mengatakan ala la'natullahi alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid ala wala tattakhidhu qabri masajida fa inni anhaakum an dhalik. Hadis sahih. Ya, dia mengatakan semoga Allah melaknat orang Yahudi dan Nasara yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat beribadah. Maka jangan kalian jadikan kuburanku tempat beribadah. Sungguhnya saya melarang kalian demikian. Ya. Para Aisyah dan yang lainnya mengatakan sungguhnya dia memberikan peringatan dari perbuatan mereka. Dan dia mengatakan, La tattakhidhu qabri wathanan yu'bad. Jangan kalian jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Ya. Bagaimana Nabi SAW memberikan peringatan tentang kesyirikan sementara kaum muslimin masih banyak yang bergelimang kesyirikan. Bukan hanya Nabi yang disekutukan dengan Allah, tetapi manusia-manusia biasa yang belum dapat jaminan surga, yang apakah memang mereka benar-benar saleh atau bertakwa selama hidup di dunia, dijadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan tempat meminta untuk dilapangkan kesempitan, untuk dimudahkan kesulitan, untuk disembuhkan penyakit dan berbagai macam bahaya dan seterusnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala dijadikan memiliki banyak tandingan. Ini yang melakukannya tidak sedikit dari kaum muslimin. Ya, apakah akan turun pertolongan? Jangankan untuk masalah tauhid dan kesyirikan ini. Menentang perintah Nabi SAW di perang Uhud, para sahabat menentang perintahnya untuk tetap berada di bukit pemanah, di Jabal Rumah. Ya, Nabi SAW berpesan kepada mereka, kalian tetap di sini. Apapun keadaan pasukan di bawah, kalian hujani pasukan musuh dengan panah, ya, nanti menang atau kalah kalian jangan tetap di sini, jangan kalian tinggalkan. Kata Nabi SAW berpesan, ya ketika awal peperangan memang seperti yang dipesankan oleh Nabi, ketika pasukan musuh datang mendekat, mereka dihujani dengan panah dan mereka kocar kacir, mereka benar-benar kewalahan dan memang mereka sulit untuk menjangkau pasukan kaum muslimin di hadapan, karena di atas, ya jadi kefokusan mereka terpecah karena dihujani oleh anak panah dan akhirnya mereka mundur. Seakan-akan memang pasukan kaum muslimin menang. Nah, muncullah ujian tadi. Orang-orang yang berada di atas gunung tersebut mengatakan, untuk apa kita tetap di sini? Sementara pasukan musuh sudah kalah, harta rampasan perang sudah dibagi-bagikan atau sudah dikumpulkan. Banyak mereka, mayoritas yang memilih ide ini. Pemimpinnya Abdullah bin Jubair. Mengingatkan, Nabi kan sudah berpesan. Itu kan pesan kalau kita masih dalam peperangan. Ini sekarang ada lagi peperangan. Untuk apa kita di sini? Akhirnya turun sebagian besar, tinggal beberapa orang saja. Akhirnya Allah SWT turunkan ujian yang besar. Ya. Ketika ternyata terjadi peperangan yang lebih dahsyat lagi, dan yang ada di atas bukit tersebut habis dibunuh semuanya oleh pasukan berkuda orang Quraisy, sementara yang mundur tadi balik lagi berdasarkan aba-aba dari Khalid bin Walid, dan kacaulah pasukan. Syahid ketika itu 70 pasukan kaum muslimin, termasuk paman Nabi Hamzah bin Abdul Muttalib, dan Nabi terluka, giginya patah. Pelindung kepalanya besi itu karena senjata musuh memukulnya masuk menusuk gusinya. Nabi SAW terjatuh ke dalam lubang yang sudah disediakan oleh orang Quraisy. Nabi terluka berat. Ya. Luar biasa ujian yang Allah berikan, hanya satu pelanggaran saja. Dan coba hitung pelanggaran yang dilakukan oleh kaum muslimin, oleh kita kaum muslimin terhadap tuntunan Nabi SAW. Maka perbandingkanlah pula apa yang akan Allah timpakan kepada kita sebagai ujian, sebagai peringatan agar kita kembali ke jalan yang benar, kepada tuntunan Nabi SAW. Maka berdasarkan atau berpijak kepada hadis bahwa man ra'ani fil manami faqad ra'ani, ini adalah kabar gembira bagi mereka yang benar-benar mengikuti Nabi SAW, mencontoh dan menauladani Nabi SAW. Allah tentu dia akan merindukannya, ya, akan mencoba untuk selalu seakan-akan melihat Nabi SAW membimbingnya, melakukan dalam kehidupannya apapun yang dituntun oleh Nabi SAW, karena dia rindu. Ya, karena dia rindu, maka Allah obati rasa rindunya dengan memperlihatkan Nabi-Nya di dalam mimpi. Orang yang sudah bermimpi dan melihat Nabi dalam tidurnya, Nabi SAW janjikan akan melihatnya dalam dunia nyata. Ya, maksudnya di akhirat. Maksudnya di akhirat. Wallahu a'lam. Ya. Kemudian kita lanjutkan. 5865. Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan, haddathani Abu Tahir wa Harmalah qala akhbarana Ibn Wahb qala akhbarani Yunus ani Ibn Shihab qala haddathani Abu Salamah bin Abdul Rahman anna Aba Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'ani fil manami fasayarani fil yaqidah atau fil yaqdati aw laka'annama ra'ani fil yaqdati la yatamathalu syaitanu, di situ na ya, la yatamathalu syaitanu bi, ya ini harakatnya keliru, walaupun yang sebelumnya memang ya fa inna syaitana. Di sini la yatamathalu syaitanu, ya la yatamathalu syaitanu bi. Wa qala faqala Abu Salamah qala Abu Qatadah qala Rasulullah SAW man ra'ani faqad ra'ani al-haq. Ya, ini ada dua, ada hadis lain lagi ya, hadis Abu Qatadah, berarti ini dua nomor. Yang pertama hadis siapa? Abu Hurairah. Yang kedua hadis Abu Qatadah, berarti ini nomor dua nomor. 5865 itu hadis Abu Hurairah, di sanad yang pertama, di ujung hadis, wa qala fa qala Abu Salamah, Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf, qala Abu Qatadah. Ya. Abu Salamah di sini memiliki dua orang guru. Yang pertama adalah Abu Hurairah, ya. Yang kedua adalah Abu Qatadah. Ya. Kemarin kita juga dalam tentang mimpi bahwa Abu Salamah bermimpi buruk, kemudian dia ya sakit, tetapi dia tidak baringkan sakitnya dan berjumpa dengan gurunya Abu Qatadah dan menanyakan tentang hadis sikap terhadap mimpi yang buruk. Lalu beliau mengatakan bahwa saya juga merasakan demikian dan saya mendengar Nabi SAW bersabda, barang siapa yang ru'ya salihah min Allah wa ru'ya wa ru'ya sayyi'in minasyaitan, ya, ar-ru'ya min Allah wal hilmu minasyaitan, idza halama ahadukum halman atau hulman falyanfus ala yasarihi thalathan wal yata'awwadh minasyaitan aw min syarriha, ya, wa la yukhbir bihi ahadan. Ini tuntunan Nabi SAW yang disampaikan oleh hadis oleh Abu Qatadah kepada Abu Salamah. Jadi Abu Salamah juga berguru dalam hadis yang sekarang ini kepada Abu Qatadah, di samping dia mendapatkan hadis yang sama dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Jadi ketika dua orang sahabat yang mendapatkan hadis ini, maka kita memberinya dua nomor. Kita berikan dua nomor, maka nomornya 5865 5866. Bunyi hadisnya sama. Ada sedikit perbedaannya. Man ra'ani fil manami fasayarani fil yaqdhati. Barang siapa yang bermimpi melihat saya dalam mimpi, maka dia akan melihat saya dalam keadaan bangun. Maknanya di Imam An-Nawawi memberikan beberapa arahan, ya. Halaman 673, makna fasayarani fil yaqidah, maka dia akan melihatku dalam keadaan bangun. Maksudnya 673 ada. Pertama, maksudnya adalah bagi orang yang hidup semasa dengan Nabi. Ya, ketika dia hidup semasa Nabi dan dia sudah beriman, kemudian dia bermimpi melihat Nabi. Maka ya, kata Nabi SAW, dia akan berjumpa dengan saya karena Nabi masih hidup. Ya. Ini berlaku untuk orang yang bermimpi, dia sudah beriman dengan Nabi dan bermimpi melihat Nabi SAW, maka dia akan melihat Nabi secara nyata karena Nabi masih hidup dan berjumpa dengan Nabi. Ini janjinya. Yang kedua, orang tersebut akan melihat kebenaran mimpinya di akhirat kelak, yaitu berjumpa dengan Nabi di akhirat kelak. Itu makna yang kedua. Ketiga, orang tersebut akan melihat Nabi SAW secara khusus dari jarak dekat. Ini maknanya fasayarani falyaqdhah. Dia memang melihat di akhirat, tapi karena mimpi tadi, ya, mimpi melihat Nabi dengan dalam mimpinya dan ternyata itu benar-benar Nabi, maka di akhirat dapat keistimewaan melihat Nabi SAW dari dekat. Ya, ini tiga makna yang dibawakan atau disyarahkan oleh An-Nawawi rahimahullahu taala. Fasayarani fil yaqdhati, maksudnya ada tiga tadi, itu bagi orang yang di zaman Nabi masih hidup bermimpi sebelum berjumpa, berarti dia akan berjumpa dengan Nabi SAW dan melihat Nabi. Atau makna au laka'anna ma ra'ani fil yaqidhah, seakan-akan dia melihat saya dalam keadaan bangun. Maksudnya apa? Karena yang dilihatnya benar-benar Nabi, ya, maka seakan-akan dia melihat dalam keadaan bangun. Kenapa? Karena syaitan tidak mampu untuk menjelma seperti Nabi SAW. Kemudian setelah itu beliau menukilkan hadis Abu Qatadah dengan makna yang sama. Man ra'ani faqad ra'ani al-haq. Ini lafaz hadisnya. Man ra'ani faqad ra'a al-haq. Barang siapa yang melihat saya, maksudnya dalam mimpi, maka sungguh dia telah melihat saya nyata. Hak. Hak maksudnya di akhirat nanti, atau bagi mereka yang hidup di zaman Nabi bermimpi sebelum berjumpa, kemudian atau nanti melihatnya dengan dari jarak dekat, ya, di akhirat kelak. Itu makna faqad ra'al haqqo, bahwa mimpinya benar-benar nyata, ya. Itu hadis yang kedua dan ketiga di bawah bab ini. Hadis yang berikutnya 5867. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan wa haddatsanihi Zuhair bin Harbin qala haddatsana Ya'qub ibn Ibrahim qala haddatsana ibn akhi Zuhri ibn akhi Zuhri qala haddatsana ammi fa dzakara al haditsaini jami'an bi isnadaihima sawa'an mithla hadits Yunus. Berarti di sini dua nomor juga, ya. Karena di sini dia mengatakan fadzakaral haditsaini, maka dia menyebutkan kedua-dua hadis tersebut, yaitu hadis Abu Hurairah dengan hadis Abu Qatadah. Maka di sini kita juga tambahkan satu nomor lagi, yaitu 5868, karena hadisnya dua. Sebagaimana hadis sebelumnya juga dua, di sini kata beliau fadzakaral haditsaini, maka beliau menyebutkan kedua hadis tadi. Terjemahannya yang harus sedikit dibenarkan, ya. Halaman 669. Pamanku telah memberitahukan kepada kami, lalu disebutkan, benar. Lalu disebutkan dua. Ya, lalu disebutkan dua hadis tersebut. Maksudnya hadis siapa? Abu Hurairah dan hadis Abu Qatadah. Berarti nomornya juga dua. Ya. Berikutnya, 5869. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan wa haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Laits qala Ha'un wa haddatsana Ibnu Rumh qala akhbarana Laits. Ini yang pernah kita sampaikan, antara Laitsun tanpa alif lam dengan Al-Laitsu pakai alif lam, orangnya sama, satu orang, yaitu Laits bin Sa'd Al-Misri. Ya, Laits bin Sa'd Al-Misri. Ya, kakek gurunya atau guru dari guru Imam Muslim. Ya. Dia terkadang tanpa alif lam namanya Laitsun, yang terkadang ditambahkan alif lam yaitu Al-Laitsu. Dia adalah Al-Laits bin Sa'd Al-Misri rahimahullahu taala. An-Nabi Zubair an Jabirin. Nabi Zubair an Jabir radiyallahu ta'ala anhuma, Jabir bin Abdullah Al-Ansari. An Jabir radiyallahu ta'ala anhuma, dia dan ayahnya sahabat Nabi. Ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, "Man ra'ani fil naumi faqad ra'ani." Itu sama dengan tadi, "Man ra'ani fil manam faqad ra'ani." Di sini fil naumi, al-manam dengan an-naum sama. Yang satu masdar biasa, yang satu lagi masdar mimi namanya. Al-manam, masdar. Tapi pakai mim di awalnya. Al-manam. Asalnya an-naum. Ya. Man ra'ani fil naumi faqad ra'ani. Siapa yang bermimpi melihatku, maka sungguh dia benar-benar melihatku. Innahu la yambaghi lisyaitan an yatamathala fi surati. Sesungguhnya tidak pantas bagi syaitan untuk menjelma dalam bentuk saya, kata Nabi SAW. Ya. Waqal, dan Nabi melanjutkan hadisnya, idza halama ahadukum fala yukhbir ahadan bitala'u bisyaitani bihi fil manam. Apabila salah seorang kamu mimpi, maksudnya mimpi buruk atau mimpi melihat syaitan atau mimpi-mimpi yang merupakan gangguan syaitan yang lain, maka jangan sampai dia mengabarkan seorang pun. Fala yukhbir bihi ahadan, fala yukhbir ahadan bitala'u bisyaitani bihi. Ya, jangan sampai dia mengabarkan seorang pun tentang permainan syaitan kepadanya dalam tidur. Jadi dia yang keliru, kenapa sampai syaitan berhasil mempermainkannya, dan kekeliruannya tadi diceritakan pula kepada orang. Kelemahannya disampaikan kepada orang. Nah, makanya ini alasannya tidak boleh menceritakan kepada orang lain mimpi-mimpi buruk yang penyebabnya juga kita. Ya, penyebabnya juga kita, ketika kita tidak membentengi diri, tidak berupaya untuk melakukan hal-hal yang membuat setan tidak mampu mengganggu. Ya, berarti kelemahan kita. Ketika dia berhasil mempermainkan kita, ya, dengan mengganggu dalam mimpi, lalu kita ceritakan funah. Seakan-akan kita menceritakan kelemahan kita kepada orang lain. Maka Nabi SAW mengatakan, "Fala yukhbir ahadan bitala'ubi syaitan bihi fil manam." Ya. Maka janganlah menceritakan kepada seorang tentang gangguan setan terhadap dirinya di dalam mimpi, ya, dalam mimpi, karena setan mampu mengganggu ketika kita tidak membentengi diri dari gangguannya, ya, membentengi diri dari gangguannya. Berarti ketika diceritakan gangguan setan tersebut, dia menceritakan aibnya sendiri, menceritakan kelemahannya sendiri atau kelalaiannya sendiri. Wallahu a'lam. Ya. Hadis ini satu nomor, ya, karena hadis Jabir bin Abdullah. Kita coba menghitung sanadnya, kayaknya ada 4 orang, ya. Ya. 4 orang, dan ini yang paling rendah, ya, yang sanad yang paling tinggi di Sahih Muslim. Qutaibah, guru Imam Muslim. Laits yang kedua. Lais dari Abu Zubair yang ketiga. Jabir yang keempat. Ya, 4 orang pemisah antara Imam Muslim dengan Nabi. Ini yang tertinggi dalam Sahih Muslim, sebagaimana yang telah kita jelaskan. Adapun dalam Sahih Bukhari yang tertinggi 3. Ya, 3 perantara antara beliau dengan Nabi SAW. Ya. Kemudian, dan dalam Sunan Tirmidzi juga ada yang tertinggi 3. Ibnu Majah juga. Sementara Imam Muslim, Abu Daud, An-Nasai. Ya, sisanya yang 3 ini yang paling sedikit perawinya antara mereka dengan Nabi, hanya 4 seperti yang sekarang ini. Ya, itu catatan untuk hadis yang sekarang. Kita lanjutkan. 5870 Imam Muslim mengatakan, wa haddatsani Muhammad ibn Hatim qala haddatsana Rauhun qala haddatsana Zakaria ibn Ishaq qala haddatsani Abu Zubair annahu sami'a Jabir ibn Abdullah, itu Jabir yang tadi, ya, Jabir ibn Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma, yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ra'ani fin naumi faqad ra'ani fa innahu la yanbaghi lisyaitan an yatashabbaha bi. Yatashabbaha sama dengan yatamatsala, menyerupai-nyerupai saya atau menjelma seperti saya, itu tidak mampu dilakukan oleh syaitan. Kalau dia bermimpi melihat saya dan ternyata sifat yang dilihat itu sama dengan sifat yang dijelaskan dalam hadis, berarti itu benar-benar Nabi. Karena syaitan tidak akan mampu menjelma persis seperti Nabi. Kalaupun nanti ada yang mengaku Nabi, ternyata sifatnya berbeda, berarti itu syaitan, bukan Nabi SAW. Ya. Hadisnya hadis Jabir, dan kita lihat perbedaan sanad sekarang dengan sanad yang tadi. Sama, hadis Jabir juga. Ya. Perawi dari dia juga Abu Zubair. Coba kita hitung berapa jumlah perawinya. Muhammad ibn Hatim yang pertama, Rauh ibn Ubadah yang kedua, Zakaria ibn Ishaq yang ketiga, Abu Zubair yang keempat, Jabir yang kelima. Berarti 5. Lebih panjang daripada hadis yang sebelumnya. Itu semua hadis-hadis yang ada di bawah bab yang kedua ini. Dan ya, kita sudah uraikan tadi maksud dari melihat Nabi atau benar-benar melihat Nabi, itu benar-benar Nabi yang dilihat. Seakan-akan Nabi yang ada itu, yang ketika hidup di muka bumi ini, itu yang dilihatnya. Karena untuk melihat Nabi secara nyata, tidak akan mungkin lagi. Karena Nabi sudah lewat masanya. Sudah 1400 tahun lebih yang lalu. Ya, tidak akan mungkin kita melihat Nabi SAW dalam dunia nyata. Ya. Dan ada kesempatan untuk melihatnya dalam mimpi. Makanya, ya, orang yang meyakini bahwa Nabi SAW hadir kembali di akhir zaman ini, maka ini sebuah kedustaan atas nama Nabi SAW. Kedustaan atas nama Nabi. Walaupun mungkin mereka menafsirkan hadis ini, barang siapa yang bermimpi melihat saya, maka dia akan melihat dalam bangun. Kita sudah jelaskan maksud dalam bangun tadi apa? Yang pertama, bagi orang yang hidup di masa Nabi, belum berjumpa dengan Nabi, tetapi dia karena rindunya untuk berjumpa, akhirnya bermimpi. Maka janjinya dia akan berjumpa dengan Nabi, melihat Nabi. Ya. Ketika Nabi masih hidup. Yang kedua adalah janji Nabi itu untuk berjumpa di akhirat. Ya, untuk berjumpa di akhirat. dan pasti berjumpa. Bila mana memang bermimpi, kemudian berarti ini tanda kabar gembira. Ya, kemudian tambahannya ada nilai poin tersendiri bagi mereka yang bermimpi melihat Nabi dalam mimpi dan nabinya itu benar-benar Nabi, yaitu ketika di akhirat nanti dia akan berjumpa dan melihat Nabi dari dekat, akan bersama Nabi. Tentu dengan konsekuensi tadi bahwa dia benar-benar mencontoh karena dia mencintai. Orang yang mencintai pasti akan meniru. Tidak akan mungkin dia mencintai tapi tidak mau meniru. Tidak cinta namanya. Ya, ya. Tidak namakan cinta. Itulah makna man ro'ani fil manami faqad ro'ani. Dengan lafaz-lafaz yang tadi, man ro'a fil manami faqad fasayarani fil yaqidha, atau laka'annama yarani fil yaqidha, atau man ro'ani fil naumi faqad ro'ani. Alasannya adalah fa inna syaitan la yatamathalu atau la yatashabbahu bi. Kalau ada seseorang dalam mimpi dilihat dan dia mengaku Nabi, ya syaitan tidak akan mungkin menyerupai Nabi dengan, bukan berarti tidak mau, dia berusaha tetapi tidak akan mungkin bisa menyerupai persis Nabi. Makanya bagi yang pernah melihat, bermimpi melihat Nabi, harus mencocokkannya dengan sifat-sifat Nabi yang benar-benar dijelaskan dalam hadis. Karena semua sudah dijelaskan. Bahkan bagaimana Nabi berjalan pun diceritakan oleh para sahabat. Bagaimana dia berjalan. Ya. Kita sudah menyelesaikan membaca sebuah kitab tentang ciri-ciri Nabi. Ya. Dalam salah satu bulan Ramadan. Ya, di tempat ini. Dan salah satu dari ciri-ciri Nabi ketika berjalan, seakan-akan orang turun dari tempat yang tinggi. Berarti dia badannya menunduk. Ya. Itu di antara, ini pun diceritakan para sahabat. Wajahnya bagaikan purnama, bulan purnama. Keringatnya harum seharum kasturi. Dan beliau indah seindah-indahnya. Kulitnya halus. Ya, sebagaimana diceritakan oleh mereka. Tutur katanya, bagaimana bentuk rambutnya, postur tubuhnya. Ya. Bahkan warna kulitnya, warna ketiaknya, sampai sebegitu detail para sahabat menceritakan. Dan ketika seseorang bermimpi, lalu dia bermimpi, ada yang bermimpi melihat Nabi pakai dasi. Ya, ya, saya berjumpa bermimpi melihat Nabi. Kemudian yang minta takwil itu bertanya, bagaimana kamu melihatnya? Saya melihatnya memakai dasi, pakai jas, kemudian pakai dasi. Sudah jelas-jelas bukan Nabi. Ya, sudah jelas-jelas bukan Nabi. Kamu melihat Nabi, ya. Dan dia betul-betul klimis, dagunya bersih. Ya, ini bukan Nabi. Ya, Nabi SAW berjenggot dan jenggotnya lebat. Ya, jenggotnya lebat. Bahkan saking lebatnya jenggotnya, ketika dia rahang bawahnya bergerak membaca dalam sholat sir, terlihat oleh para sahabat. Ya. Kemudian bermimpi melihat Nabi SAW benar-benar klimis, bersih semuanya. Ini bukan jelas-jelas bukan Nabi SAW. Jadi sudah jelas. Jadi kalau ada yang memang bermimpi, cocokkan saja dengan ciri-ciri Nabi SAW. Kalau memang benar, sesuai, maka berbahagialah. Ya, permantap bagaimana dia mempelajari sunnah Nabi dan menerapkan dalam kehidupan. Dan sebagai kabar gembira, Allah SWT akan mempertemukan dia dengan Nabi SAW di akhirat kelak. Semoga Allah SWT ya, memberikan kita kesempatan untuk berjumpa dengan Nabi di telaganya dan meminum dari air telaga Nabi SAW dan bersama iringan-iringan Nabi menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.